Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab yang ringkas dalam kitab tafsir, yaitu Taisir Al-Karimir Rahman oleh Syekh Sa'di Rahimahullah. Dan sampai pada ayat yang ke-162, 163 dari surat Al-Imran. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Yang maknanya, أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ, apakah siapa yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang berakhir dengan kemurkaan dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya dalam neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali, hum darajat, mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu la yastawi man kana qasduhu ridwana rabbih wal 'amal 'ala ma yurdih kama laysa kadhalik. Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwasanya tidak sama antara orang-orang yang memang tujuannya adalah mencari keridhaan Allah dan beramal atas amal-amal yang diridhai oleh Allah dengan orang yang tidak demikian. Apakah sama? Tentunya tidak akan sama. La yasawi. Mimman huwa mukabbun 'alal ma'asi, 'alal ma'asi muskhatun li rabbih. tidak sama dengan orang yang tidak demikian, yaitu dengan orang yang tersungkur dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Musqit li rabbih, membikin murka Rabbnya. Hadani la yastawiyan. Dua golongan ini enggak akan sama. Satu golongan mencari keridhaan Allah, berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah. Golongan kedua, golongan yang tersungkur dalam berbagai macam kemaksiatan dan kedzaliman dan selalu membuat Allah murka. Hal yastawiyani? La yastawiyan. La yastawiyani fi hukmillah wa hikmatillah, dan juga tidak sama dalam hikmah Allah. Wa fi fitri ibadillah, dan tidak sama dalam fitri ibadillah. Fitar jamak fitrah. Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah berfirman dalam ayat lain, afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Tidak akan sama. Dalam ayat lain Allah katakan, afa naj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan samakan, akan kami perlakukan sama muslimin dengan mujrimin? Tidak akan. Atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini dengan kalimat afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Maka pertanyaan di atas sesungguhnya bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisaqatin minallah? Apakah sama orang yang berjalan di keridhaan Allah dengan orang yang membuat murka Allah? Ini bukan pertanyaan. Artinya pernyataan tentu tidak akan sama. Orang yang berjalan di atas jalan kebenaran dengan orang yang berjalan di atas jalan kebatilan. Orang yang membuat Allah ridha dan Allah yang membuat Allah murka. La yastawiyani masalah. Gak akan sama kedua-duanya. Tetapi barakallahu fikum. Masalahnya adalah hum darajat indallah. Walihada qala huna, oleh karena itu Allah berkata di sini, hum darajatun indallah. Ay kullu haula mutafawituna fi darajatihim. Masing-masing dari mereka derajatnya berbeda-beda. Mutafawitun, berbeda-beda. Fi darajatihim, dalam derajat-derajat mereka. Wa manazilihim, di dalam tempat-tempat mereka, kedudukan-kedudukan mereka. Bihasbi tafawutihim fi a'malihim. Sesuai dengan perbedaan amalan-amalan mereka. Fal muttabi'una li ridwanillahi yas'auna fi naili darajatil 'aliyat. Golongan yang mengikuti jalan keridhaan Allah, yas'aun, mereka berusaha, berupaya, berlomba-lomba, beramal. Fi naili darajatil 'aliyat. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Wal manazil wal ghurafat, tempat-tempat tinggal di sana, dan juga ghurafat dalam jannah, berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan amal mereka. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka bertanafus. Untuk mendapatkan jannah hendaklah mereka berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu semua perintah untuk berlomba-lomba, dan merekalah orang-orang yang ittaba'u ridwanallah. Apakah nanti dalam jannah sama? Hum darajat. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang tertingginya di Jannatul Firdaus, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ila akhirih. fayu'tihimullah min fadlihi wa judihi ala qadri a'malihim. Maka Allah akan berikan pada mereka balasannya di dalam jannah, min fadlihi wa judihi, dari fadilah Allah, dari sifat jud, karam dari Allah, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wal muttabi'una limasakhitillah, golongan kedua, orang yang menjalani jalan-jalan kemurkaan Allah. Mereka juga yas'aun, mereka juga berupaya, mereka juga berusaha. Tetapi na'udzubillah min dalik, mereka berupaya untuk dalam nuzul, untuk turun, merendah ke bawah, mencari tempat yang lebih jelek di bawah, dan di bawahnya, dan di bawahnya. Fiddarakat ila asfali safilin, sampai ke paling bawahnya. Kullun ala hasbi amalihi, masing-masing sesuai dengan amalan jeleknya. Mereka menjalani masakhitillah, tapi juga mutafawitun, hum darajat, mereka juga darajat, bertingkat-tingkat. Ada yang sudah jatuh, tersungkur ke tempat yang rendah, ada yang lebih rendah lagi, ada yang lebih rendah lagi, ada yang asfala safili, ada yang terendah, yang paling rendah, paling bawah. Fiddarakan, fiddarkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dalam neraka. Ikhwani fiddina azakumullah, berarti hum darajat indallah, min haula wa min haula. Min haula alladhina taba'u ridwanallah, wa kadhalika haula alladhina taba'u masakhutillah. Mereka yang mengikuti keridhaan Allah, darajat. Mereka yang mengikuti masakhutillah, kemurkaan Allah, juga darajat. Hasbi amalihi, sesuai dengan amalannya masing-masing. Wallahu ta'ala basirun bi'amalihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Allah akhiri ayatnya, wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka amalkan. La yakhfa alaihi minha syai', tidak tersamar di sisi Allah sedikit pun dari amalan mereka. Bal qad alimaha, bahkan Allah mengetahuinya. Wa asbataha fil lawhil mahfuz, dan Allah sudah tetapkan di lawhil mahfuz, di dalam catatan takdir. Wa wakkala malaikatahu al-umana al-kiram, dan Allah sudah menugaskan malaikat-malaikatnya, al-umana yang terpercaya, jamak dari amin, al-kiram yang mulia, ayaktubuha wa yahfadhuha, Allah sudah perintahkan mereka untuk mencatatnya, untuk menjaganya, maksudnya tidak hilang, menjaga agar tidak hilang, dicatat dan dijaga. Wa yadbutuha, dan menjaganya agar tetap tepat, bab, tidak kurang tidak lebih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang beramal dengan amalan baik, yang berarti min ridwanillah, sebiji darah pun, yarahu yawmal qiyamah, akan dia lihat nanti yawmal qiyamah. Sebaliknya, siapa yang beramal dengan amalan jelek, syarran, walaupun sebiji darah, yarahu, dia akan melihat nanti tatatannya yawmal qiyamah. Sehingga kata para ulama, walaupun itu akan diampuni, aku akan malu ketika ditunjukkan ini dosamu, ini perbuatanmu, ini kemaksiatanmu. Wallah, kata para ulama, aku malu ketika ditunjukkan ini amal dosaku. Apalagi tidak diampuni. Kalaupun diampuni, aku malu ketika melihat catatan itu dibacakan atau ditunjukkan oleh Allah SWT. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat kelasnya para ulama di atas kita seluruhnya kaum muslimin. Karena kita berbicara masalah dosa atau tidak dosa, maksud saya diadab atau tidak diadab, mudah-mudahan enggak diadab. Taib, kalau enggak diadab, bagaimana makna ayat tadi? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebiji darah kejelekan, yarahu, dia akan melihat catatannya. Bagaimana kalian di hadapan Allah, di hadapan malaikatnya, di hadapan mereka yang hadir yaumul qiyamah, kemudian ditunjukkan ini dosamu. Bukankah itu sesuatu yang sangat memalukan, merendahkan? Ikhwani fi din, a'azzakumullah, itu cukup sebagai penghalang seorang mukmin untuk berbuat dosa, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatannya ada perbuatan dosa. Manusia enggak ada yang tahu. Ternyata Allah Maha tahu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih lagi ketika ditunjukkan hal ankarta minha syai'a. Lihatlah catatan dosamu. Apakah ada yang kau ingkari? Satu saja. Saat itu enggak akan ada yang berani membantahnya. Dan semuanya mengakui kesalahannya. Dan Allah jadikan mereka semua ingat. Itu semua dosa-dosanya. La ya Rabb. Tidak wahai Rabbku. Memang semua itu dosaku. Saat itu adalah momen yang sangat memalukan di hadapan Allah Ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Walaupun kemudian Allah yang arhamar rahimin mengatakan kepadanya, dulu di dunia aku tutupi, sekarang aku ampuni. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukankah momen tadi sangat malu ketika Allah tunjukkan ini amal dosamu? Atau malaikatnya yang mengantarkan lembaran-lembaran tadi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh Allah telah memberikan man, jasa, pemberian. Alal mu'minin, Allah sebutkan dengan lam yang berfungsi taukid, penekanan. Dan qad yang juga berfungsi penekanan. Berarti maknanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan kebaikannya kepada kaum mu'minin. Ketika Allah utus di tengah mereka seorang rasul. Dari kalangan mereka sendiri. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, membersihkan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal mereka sebelumnya di dalam kesesatan yang sangat nyata, yang sangat jelas. Sebelum diutusnya Rasul, ummah nas fi jahiliyatin jahla. Di dalam kebodohan yang sangat. Dhalalah. Syirkiyat. Wal-muhdathat. Wal-zulumat. Dan juga berbagai macam kejelekan-kejelekan lainnya. Jahiliyah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kemudian Allah arhamur rahimin. Yang maha penyayang, maha pengasih. Tidak membiarkan mereka dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan sesat, dalam keadaan kufur. Allah utus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Mereka kenal nasabnya, mereka tahu turunannya, mereka tahu siapa bapaknya, siapa turunan yang di atasnya, dari pernikahan yang sah, pernikahan yang baik, pernikahan yang baik, pernikahan yang baik. Tidak pernah dilahirkan dari zina. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Allah utus seorang yang mereka kenal al-amin, terpercaya, yang mereka paling cintai. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian Rasul ini mensucikan mereka, membersihkan mereka dari segala macam kesyirikan, dosa, kemaksiatan, kebid'ahan dan lain-lainnya. Diajarkan pada mereka Kitabul Hikmah, padahal tadinya fi dalalin mubin. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, hadihil minnah allati imtanna Allahu biha ala ibadihi. Ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan pada hamba-hambanya, yang merupakan akbaran ni'am, merupakan sebesar-besar kenikmatan, sebesar-besar pemberian. Bal asluha, bahkan aslun ni'am kulliha, intinya kenikmatan adalah kenikmatan hidayah, yaitu dengan diutusnya seorang rasul membawa ilmu, membawa cahaya. Kenikmatan-kenikmatan lain akan lahir dari sini, dari al-asl wa huwal hidayah. Karena tanpa hidayah yang ada bukan kenikmatan tetapi kesengsaraan, kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Maka bukan hanya sebesar-besar kenikmatan, bal aslun ni'am wa hiya limtinan 'alaihim bihadzal rasul al-karim, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya seorang rasul al-karim yang sangat penyayang, yang sangat rahmat. Alladhi anqadahumullahu bihi minad dalalah, yang nabi tersebut menyelamatkan mereka manusia, atau yang Allah selamatkan mereka dengannya. Saya ulangi kalimatnya, yang Allah selamatkan manusia dengan sebab rasul tersebut dari dalalah. Wa'asamahum bihi minal muhlikat, dan Allah lindungi manusia dengan rasul tersebut, dengan sebab rasul tersebut, dari kebinasaan, minal halakah. Faqala laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Maka Allah pun menyebutkan pemberiannya agar kita para hamba bersyukur kepadanya. Adapun kita manusia jangan mengungkit-ungkit pemberian. Sedangkan Allah berhak untuk sombong. Sombong pakaian Allah, karena memang Allahu Akbar. Karena Allah yang paling besar, Allah yang paling kaya, Allah yang paling alim, Allah yang paling banyak memberi. Aman. Yang paling banyak memberi. Kalau kita enggak perlu, bukankah saya sudah sholat sekian, bukankah saya sudah puasa sekian, jangan. La tamunnu alayya islamakum, kata Nabi. Jangan kalian tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian menceritakan jasa kalian, saya sudah berislam, saya sudah beribadah. Jangan. Allah yang telah memberikan alman alaikum ketika kalian beriman, karena Allah memberikan hidayah pada kalian. Ketika kalian salat, ketika kalian beribadah, ketika kalian berpuasa, ketika kalian bisa bersedekah, karena Allah juga yang memberikan pada kalian jasa berupa taufik, kemudahan, taufik dengan takdirnya Allah mudahkan kalian beramal tersebut. Sehingga bukan kita sama sekali, la haula wala quwata illa billah, kita enggak punya kekuatan, enggak punya daya upaya kecuali dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi dinillah a'azakumullah, adapun Allah subhanahu wa ta'ala berhak menceritakan semua kebaikan-kebaikannya, karena memang dialah al-aman yang paling memberi atau yang maha memberi. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Apa makna min anfusihim? Ay ya'rifuna nasabahu, yang mengenali nasab-nasabnya, tahu turunannya, dari turunan orang baik-baik, turunan orang mulia. Wa halahu, tahu keadaannya, tahu kejujurannya dari kecil. Wa lisanihi, tahu pula ucapan-ucapannya, tutur katanya sejak kecilnya. Min qaumihim wa qabilatihim, dari kaum mereka, dari kabilah mereka. Nasihan lahum, yang sangat memberikan kebaikan pada mereka. Musfiqan alaihim, yang sangat menyayangi mereka. Yatlu alaihim ayatillah, yang membacakan ayat-ayat Allah. Yu'allimuhum alfadhaha wa ma'aniha, yang mengajarkan kepada mereka lafaz-lafaznya dan mengajarkan pula makna-maknanya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ai minasyirki, yaitu dari kesyirikan-kesyirikan. Wal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wal radha'il, dari perkara-perkara yang rendah dan menghinakan. Wasa'iri masawi'il akhlak, dan dibersihkan dari berbagai macam kejelekan-kejelekan akhlak. Rasulullah SAW membimbing mereka, mengajarkan pada mereka kebaikan, dan memperingatkan dari kejelekan-kejelekan. Itu makna membersihkan mereka dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari kerendahan-kerendahan atau akhlak yang rendah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Imma jinsil kitab alladhi huwa al-Qur'an, bisa jadi maknanya adalah mengajarkan kitab, ini jinsil kitab, yaitu Qur'an. Fayakunu qawluhu yatlu alaihim ayatihi, maka berarti makna membacakan ayat-ayatnya, al-murad bihi al-ayatul kauniyah, berarti yang dimaksud adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang sifatnya kauniyah. Karena ayat di dalam bahasa Arab kadang bermakna ayatul kauniyah, kadang bermakna ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah adalah Al-Quran, sedangkan ayatul kauniyah adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Inna fi dhalika la ayatin liulil albab. Sesungguhnya semua itu adalah tanda-tanda dan ayat-ayat bagi orang yang memiliki lub, memiliki pemikiran. Tapi apa yang disebut sebelumnya? Hingga Allah menyatakan dengan kalimat inna fi dhalika la ayat, setelah berbicara tentang adanya matahari dan bulan, adanya siang dan malam, adanya ini dan itu, sampai kemudian inna fi dzalika la ayat, itu semua ayat tentang kekuasaan Allah azza wa jal. Ayat apa itu berarti? Al ayat al kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Penciptaan matahari dan bulan, penciptaan langit dan bumi, juga berganti-gantinya siang dan malam, semua itulah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT li ulil albab, bagi orang yang memiliki lub. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, kalau yu'allimul kitab tadi, kitabnya Al-Quran, berarti ayat-ayat yang pertama tadi disebut berarti ayat-ayat kauniyah. Mengapa demikian? Agar tidak terulang dua kali. Karena dalam keadaan terulang dua kali tidak ada sesuatu faedah padanya, tidak mungkin dalam Al-Quran, tidak mungkin ada kesia-siaan. Di awal sudah disebutkan yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab. Tadi membacakan ayat, ini mengajarkan kitab. Kok sama? Kalau ini adalah kitab Al-Quran, maka ayat yang pertama tadi adalah ayat kauniyah. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Awal murad bil kitab huna al-kitabah, atau kemungkinan kedua, kitabnya bukan bermakna Al-Quran, tetapi kitab bermakna tulisan. Baik. Fayakunu qadimtanna alaihim bita'limil kitab wal kitabah. Berarti makna yang pertama tadi ayat-ayat Al-Quran. Diajarkan ayat-ayat Al-Quran, dan diajarkan pula bagaimana menulis. Diajarkan pula bagaimana membaca dan menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allati biha tadarakal 'ulum wa tuhfaz wa tuhfazul 'ulum. Mengapa kau disebut masalah catatan? Kalau memang tafsir yang kedua mengajarkan ayat-ayatnya, mengajarkan Quran, mengajarkan kitab, mengajarkan menulis, untuk menunjukkan bahwa masalah tulis menulis, baca membaca adalah penting dalam urusan ilmu, dalam urusan ilmu wa ta'allum, dalam masalah belajar dan mengajar, dalam masalah talabul ilmi. Sejak dulu, sejak zaman para sahabat, mereka mencatat, menulis. Ayat yang mereka dapatnya mereka tulis. Kadang di lembaran-lembaran dalam bentuk kulit misalnya, atau lembaran dalam bentuk kain, atau lembaran dalam bentuk apapun yang mereka bisa, mereka catat. Dan itu qaidul ilmi, ikatan ilmu. Qaidul ilmi bil qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan catatan. Biha tadarakal ulum wa tuhfaz. Dengan itu didapat ilmu, dengan itu terjaga ilmu. Kamu lupa, catatannya tidak lupa. Kamunya lupa. Waktu itu disampaikan begini, buka catatannya. Ah, ada. Ya, ingat. Biha mada tuhfaz al-ilm. Dengan itu terjaga ilmu. Ala kulli hal. Yang kedua disebutkan al-hikmah. Allati hiya sunnah. Ayat Al-Quran sudah disebut. Atau Al-Kitab. Dalam salah satu tafsir disebutkan Quran. Sudah disebut. Terus hikmah diajarkan pula. Apa itu hikmah kalau bukan Quran? Adakah hikmah selain Quran? Hah? Ya tidak ada lain. Selain Quran, ya hadis, ucapan Rasulullah SAW. Apalagi? Tidak ada. Kalau kita katakan hikmahnya juga Quran, karena Quran juga mengandung hikmah, maka seperti yang tadi, mengajarkan Quran dan Quran, tidak mungkin. Menyebutkan dua yang sama dua kali, apa faedahnya? Al-Quran menyebutkan kalimat seperti itu tidak mungkin. Kalimat Allah Maha Sempurna. Tamat kalimatu Rabbika sidqan wa adla. Kalimat Allah Maha Sempurna. Dan kita berlindung kepada Allah, kita berkata berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang Maha Sempurna. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barakallahu fikum. Sehingga kalau yang ini Quran, berarti yang ini selain Quran. Tidak ada hikmah selain Quran kecuali hadis. Enggak ada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala selain Quran, kecuali apa yang melalui lisan Rasulnya yang diutus. Karena beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga para ulama ahlu sunnah menyatakan al-hikmah di dalam ayat ini adalah sunnah. Allati hiya syaqiqatul Quran. Yang sunnah itu temannya Al-Quran. Syaqiq, saudara kandung. Kok bisa saudara kandung? Karena muaranya, sumbernya sama. Dari Allah. Al-Quran, ucapan Allah. Hadis, ucapan Rasulullah SAW. Dari mana? Dari Allah. Semuanya dari Allah. Karena Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Kecuali wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan. Qala, maka dikatakan syaqiqul Quran. Awad'ul asya mawadi'aha wa mi'rifata asrari syari'ah. Atau makna hikmah secara lughah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Ini ayat-ayat-ayat-ayat Al-Quran. Itu kitab. Kebenaran Rasulullah SAW menyatakan ayat ini tempatnya di sini. Hah, kerjakan. Ayat yang ini bukan di situ, tapi di sini. Itu hikmah. Itu hikmah. Menempatkan pada tempatnya. Sehingga kalau seseorang memberikan sesuatu ilmu dan tepat pada orangnya, maka itu hikmah. Kalau dia mengajarkan sesuatu tapi tidak tepat pada orangnya, maka itu tidak hikmah namanya. Emang ilmu juga harus tepat dalam mengajarkan? Naam. Orang dalam keadaan mau taubat, aku banyak kesyirikan-kesyirikan, apakah aku bisa taubat? Kemudian kamu bacakan ayat Allah, Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah gak akan mengampuni dosa syirik. Orang ini putus asa, berarti kamu salah menyampaikan ilmu. Ayat itu bukan di sana tempatnya. Ini orang mau taubat. Kalau orang ini mau taubat, tempatnya atau yang kita sampaikan bukan ayat ini, tapi ayat ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hamba Allah, orang tadi ketika aku banyak dosa, aku sudah makan tanah kuburan, aku sudah tawaf di kuburan, aku sudah sampai sujud kepada kuburan, bagaimana saya bisa taubat? Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Jangan khawatir, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ini namanya hikmah. Ini namanya hikmah. Mengapa? Dia tahu tempatnya. Ayat ini kemana, ayat ini kemana. Kalau mau taubat, ini ayatnya. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tetapi ketika ada seorang musyrikun kafir, kemudian kamu mendoakan, kenapa kamu mendoakan dia dengan ampunan? Ya barangkali saja bisa diampuni. Orang musyrik kafir bagaimana bisa diampuni? Orangnya sudah mati. Mau disolatkan? Enggak. Wa in tastaghfir lahum 70 marrah. Kalaupun engkau memintakan ampun 70 kali, kata Allah, la yaghfirullahu lahum. Allah enggak akan ampuni mereka. Wa in tastaghfir lahum 70 marrah. Walaupun 70 kali. Baru kena ayat tadi. Karena innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Ini hikmah. Tempatkan di sini, tempatkan di sini. Barakallahu fiikum. Qala fa jama'a lahum baina at-ta'limil ahkam wa ma bihi tunaffidul ahkam wa ma bihi tudrakul fawaid aw tudrak fawaiduha wa thamaratuha. Fafaqu bihadhil umur al-azimah. Maka Allah kumpulkan di sana beberapa perkara. Yang ada yang lewat ya. Wa ma'rifat asrari syariah. Mengetahui rahasia-rahasia syariat. Itu juga hikmah. Makna hikmah yang lainnya adalah mengetahui rahasia-rahasia syariat. Tetapi maksudnya bukan perkara yang gaib yang tidak mungkin kita tahu, bukan. Tetapi asrar syariah maknanya hikmahnya, kenapa ini kok disuruh dikerjakan, kenapa yang ini tidak dikerjakan, tahu hikmah di balik itu. Itu juga hikmah. Allah kumpulkan berarti di sini baina ta'limil ahkam. Pertama diajarkan hukum-hukum. Oleh Nabi tadi diajarkan ilmu. Wa ma bihi tunaffidul ahkam, dan diajarkan pula sesuatu yang bisa dipakai untuk menerapkan hukum. Hikmah-hikmah. Wa ma bihi tudrak fawaiduha, dan yang dengan itu akan bisa diambil faedah-faedahnya dan buah-buahnya. Fa faqu bihadhil umuril azimah jami'il makhlukin. Maka mereka, kaum mukminin, kaum muslimin, faqu, menjadi paling tinggi di atas seluruh makhluk. Karena tahu ilmunya, tahu penerapannya, tahu hikmahnya, dan tahu bagaimana menjaganya. Diajarkan ilmunya, diajarkan menjaganya, yaitu mencatat dan menjaga, menghafalnya. Diajarkan pula hikmah, bagaimana penerapannya. Fafaqu ala jami'il adyan, maka menjadi paling unggul di antara seluruh agama. liyudhirahu ala dini kullih, agar Allah angkat di atas seluruh agama. Wa kanu minal ulama'ir rabbaniin, maka jadilah kaum mukminin ulama rabbaniin, orang-orang berilmu yang rabbani. Wa in kanu min qablu ay min qabli bi'sati hadzal rasul, wa in kanu min qablu, dan kalau mereka tadinya, walaupun mereka tadinya min qablu, dari sebelumnya, fi dhalalin mubin, qablu dengan mabni ala dhammah, karena dihadafkan idhafahnya. Maka idhafahnya dijelaskan oleh Syekh Sa'di, yaitu bi'thah. Ay, wa in kanu min qabli bi'thati hadar rasul, walaupun yang tadinya sebelum diutusnya rasul, lafi dhalalin mubin, mereka dalam kesesatan yang nyata. La ya'rifuna at-tariq al-musil ila rabbihim, mereka tidak tahu jalan yang mengantarkan pada Rabb mereka. Wa la ma yuzakkin nufus, tidak tahu pula apa yang bisa membersihkan jiwa. Wa yutahhiruha, bal ma zayyana lahum jahluhum fa'aluh, bahkan apa yang diindahkan oleh mereka, oleh kebodohan mereka sendiri, mereka lakukan. Itu jahiliyah. Ma zayyana lahum jahluhum fa'aluhu. Walau naqid dalika uqul al-alamin, walaupun bertentangan dengan akal-akal seluruh alam. Ini ikhwan ibn a'azakallah jahiliyah. Mereka mengerjakan seluruh apa yang mereka anggap baik menurut hawa nafsunya, walaupun ternyata menurut akal seluruh manusia bahwa itu adalah suatu kebodohan. Ikhwan ibn a'azakumullah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.